Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Sayyidina wa Maulana Muhammadin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, Asliyil Jamal wa Mamba'il Kamal wa Mustaudail Jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal mutaramin, para kiai, para sepuh, bini sepuh, ingkang estu kula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, ingkang kula hormati, wabil khusus sedaya jamaah muslimat, the power of mak-mak rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wonten siang menika rencanane siang kula tumbas tiket pesawat jam 09.00. Pesawate nembe budal jam 12.00. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Kula wau dalu wonten acara teng Jakarta. Wingi siang dipun timbali kali Pak Jokowi. Tapi kula kedul ulang. Soale nopo? Kula ditimbali Pak Jokowi niku diajak YouTube-an, gawe YouTube. Soale kowe minggat ora sampe kono, nutupi kono. Kowe ning dhuwur tenda kono ora apa-apa malah. Lah sampun dipun rencanakaken. Padahal kula ngaji enjang wau kudune pesawat jam 09.00 sampun munggah. Pingantos jam 12.00 belum naik-naik juga sampai 12:30. Tegese napa? Arih nafsaka minat tadbir. Wonten kitab Hikam menika dipun sebataken. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Wong urip niku ora usah kakehan ngatur, soalé urip niku wis ana sing ngatur, menungsa sak madya nderek aturan. Menungsa jeng ngatur kaya napa kemawon, nak Gusti Allah niku mboten ngersake ora bakal kelakon. Tapi senajan ta awake dhewe niki ra tau ngatur, ora tau gawe aturan, tapi percaya kalih aturane Gusti Allah niku mesti kelaksanan. Nggih napa mboten? Nggih. Berapa banyak kemudian jadwal kula ngaji akhirnya ra iso teko karena persoalan teknis. Kaya kula ngaji teng NU Batam. Pesawat kedah mangkat jam 12.00 awan, sampai jam 9.00 malam tidak berangkat. Padahal jamaah saking Singapura niku nyebrang. Iki minggato wae to malah ganggu wae. Kowe ning kene, ning kene, ning kene lho, ning kene. Ah. Iki minggato, rupamu kalah bagus karo aku. Padahal jamaah kula saking Batam niku sampun dugi dari Singapura menyebrang ke Batam. Tapi apa daya Gusti Allah mboten ngersake. Mila kula sering matur, Allah niku iso napa mawon, menungso niku ra iso napa-napa. Allah itu maha bisa sementara manusia tidak bisa apa-apa. Kula wenehi contoh, yen menjen menungso niku iso nyuwun sewu, turu niku gampang napa susah? Gampang napa susah? Gampang. Tapi berapa banyak orang yang sudah tidur di atas ranjang maca donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kasure kandel selimute anget. Mun maca donga tapi matane ra iso turu. Soale napa? Allah dereng ngersake jenengan turu. Tapi heran kula kalih tiang-tiang muslimat kalih bapak-bapak sing rawuh niki. Bapak-bapak wabil khusus. Lak mapan turu maca donga mripate ra turu-turu. Tapi lak ning masjid urung ngokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Mila yen kula dipun tangleti, napa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Mila kok kula niki ngaji, ibu-ibu sing teng masjid niku turu ora apa-apa mang penake. Kula mung kemutan dawuh Imam Al-Ghazali, "An-naumu akhul maut," tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti jenengan pengen mati. Tapi kula yakin jenengan mboten turu, mboten ngantuk. Soale niki pengajian paling nyenengke sak donya. Buktine napa? Lungguh ning ngarepe kiai tungkae selonjorke. Kaya orang rumangsani tungkae mletek-mletek. Menawi wonten kaidah kitab taklim menika wonten kalimat salah satu wong ngaji niku ndaklah tidak nyelonjorke sikile ning ngarepe ustate. Wis tuwek irunge pesek. Tungkae mletek-mletek. Napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Enten mboten sing kagungan penyakit asam urat? Kula tambani purun napa mboten? Mungkin jenengan kondur pados gula batu. Carane pripun gulane diweneke asame watune nggih nutuki urate niku insyaallah mari. Senajan to turu niku perkara sepele lah Allah mboten ngersake ora iso turu. Kaya kula niku kurang turu. Kaya kula niki kurang turu. Sedina suwengi paling pol turu 9 jam. Ning kula kula titeni. Menungsa niku lak duwe ilmu telu, niteni nerokke nambahi. Kiai-kiai sepuh mbiyen niku, wong-wong sekti mbiyen niku nyuwun sewu. Turune titik, mangane titik. Mila wong sakti niku syaraté loro, betah melek kali betah luwe. Betah melek, betah luwe. Dadi nyuwun sewu, aku rasa mau sugih degan aku poso. Kula pas poso, kula pas ndawut niku, ora usah. Wong sakti niku betah melek, betah luwe. Mila wong-wong biyen niku turune titik, mangane titik. Sami kali ibu-ibu muslimat sakniki, lak kiai-kiai biyen niku mangane titik, turune titik, ibu-ibu muslimat sakniki titik-titik mangan titik-titik turu. Mila lah didelok kali dongane wong biyen kali sakniki niku luwih mentes dongane wong biyen. Soale wong biyen niku betah melek, betah turu. Betah melek tegese tahajud, ora tau turu, betah luwe tegese napa poso. Mila kula sering matur, wong niku lak poso insyaallah cangkeme mandi. Contone ula. Ula niku luweh mandi sangka wedhus. Soale napa? Ula niku mangan sepisan poso sebulan. Yen wedhus niku nyuwun sewu bendina mangan. Mila cangkeme ula kali cangkeme wedhus luweh sekti cangkeme ula. Ula kali Gusti Allah diwene senjata namine upas. Soale napa? Sregep poso. Mila kok jenengan dicokot wedhus kali dicokot ula niku luwih bahaya dicokot ula. Cokot wedhus paling mung dekok tok bekas untu. Soale napa? Weduse kakean badokan. Mila kok ibu-ibu muslimat sing dipikir mung panganan tok berarti kelase kaya. Lak niteni gampang mawon, isuk sarapane soto, awan rawon, bengi titik pecel lele arep turu Indomie. Wedus, ngono pengajian ra disuguh merengut berarti kelas e kaya wedus. Yen ula nika sekti soale napa sregep poso. Mila kok ana wedus disembur ula weduse mati. Ana pitik disembur ula pitike mati. Ana ibu-ibu muslimat disembur ula kaget. Niku mesti kaget. Mumpun kula titeni niku. Sudah ku bedek. Apa Bu? Sing lucu niku, kaget kok sing dicekeli cangkeme iki kepiye? Kaget niku teng jantung mboten teng cangkem. Kaget kok ngene. Lah Gusti Allah mboten ngersake jenengan iso turu ya ora iso turu. Kula niku mulai ngaji jam 2, jam 3 wis tahajud sampai subuh, bar subuh mulang ngaji santri. Turu awan tamu mun kathah mangkat ngaji melih ben dina ngoten niku. Mila kula matur kali Gus Bombong niku putrane Abah Sarip niku urip kula niku namung kurang loro. Siji kurang turu, loro kurang kelon. Soale bojo kula tinggal terus. Kula niku lak mun mangkat ngaji sebulan niku seminggu nembe mulih. Kados wingi teng Kalimantan, teng Jakarta, teng Lampung nembe mulih teng Yogya. Niku nyuwun sewu. Mila begitu kula ketemu bojo kula sekali langsung kula matur, "Bunda, jamak takhir." Kula ngoten niku. Wong iki ngopo ae kemayumen iki? Lho lambruk kabeh to. Kandhane ra percaya. Lah wong gadis ero aku grogi apa meneh rondo? Eh? Oh, ketua. Oh, ketuane wis tuwek. Angel, lak Gusti Allah mboten ngersake ora iso napa-napa. Mila nyuwun sewu, dipun ngendikaken ngeten. Kalih Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari menika nate dawuh. Napa dawuhe? Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Tegese napa? Konteks yang menika sonten menika. Jenengan iso dugi mriki mergo mboten mergo jenengan wong apik, tapi mergo rawuhe jenengan niku sampun dikersake kalih Gusti Allah. Mila senajan ta udan, bajune teles, bahkan teles njaba jero. Tapi lak Gusti Allah ngersake jenengan tetep mboten lunga, soalnya napa? Atine jenengan wis gumantung marang Gusti Allah. Kata tiang loro tapi tetap mangkat ngaji mergo dikersake kalih Allah. Kata tiang sehat tapi ra mangkat ngaji mergo mboten dikersake kalih Gusti Allah. Contone kata, kula niku nate kena penyakit vertigo. Neng dokter kudune telung dina telung bengi teng rumah sakit. Nembe sedalu kula copot dhewe selang. Doktere bingung, "Ampun Gus, jenengan kudu istirahat." Kula jawab, "Mboten. Tak mangkat ngaji mawon." Kula matur, luwe HP aku mati pas pengajian daripada aku mati ning rumah sakit. Beda kalian jenengan masuk angin titik wis ora mangkat ngaji. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe ijo biasane. Lah Gusti Allah men ngersake niku rasane enteng. Mila sing kedah dipahami, menungso niku ra iso apa-apa, Allah niku iso apa-apa. Sing ora iso kudu gandulan karo sing iso. Jenengan tindak mriki ra duwe mobil, kudune gandul karo sing duwe mobil. Sing jenenge wong gandul ya kudu manut karo aturane sing duwe mobil. Ora kok sing gandul malah ngatur sing duwe mobil. Lah awake dhewe niki ra iso, Allah niku iso. Mila awake dhewe kudu gandul kalau Allah Kang Maha iso. Kula buktekke. Pilih menungsa niku ra iso apa-apa, Allah niku iso napa-napa. Yen menungsa niku iso apa-apa kudune sing paling pinter niku anake guru. Soale napa wong guru niku pekerjaane minterke anake wong liya. Ning nyatane anake guru ya akeh sing goblok. Kuwi berarti guru ra iso apa-apa. Yen apa mboten? Lah ditelok saka profesine kudune polisi niku omahe paling aman. Soale napa wong polisi niku pekerjaane ngaman ke omahe wong liya. Ning nyatane akeh polisi omahe ya kemalingan. Kuwi berarti polisi ra iso apa-apa. Lah didelok saka profesine kudune dokter niku awake paling sehat, umure paling dawa. Soale napa dokter niku pekerjaane nyehatke wong liya, ning nyatane dokter ya lara. Kuwi berarti dokter ra iso apa-apa. Mila kula matur, lak dokter diarani wong pinter kula ra trima, dokter niku wong goblok. Buktine napa saben wong teko ditakoni. Lak pinter ngopo kok dadak takon? Sing pinter niku mung siji, sinten dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ngono kuwi doktere nesu kale kula. Sing goblok ya wong Islam, Gus. Lah napa? Lah cetha. Wong sing ngentut bokonge kok wudu sing diraupi raine. Wah, cangkemmu kula. Napa jawabane? Ngapa sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Padha karo jenengan dokter. Ngapa sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Dokter niku ya ora iso napa-napa kecuali Allah membuat dia bisa. Kalau memang manusia itu bisa apa-apa, nyuwun sewu kudune kuli bangunan niku omahe sing paling apik. Piye napa mboten? Soale kuli bangunan pekerjaane ngapik ke omahe wong liya. Ning nyatane akeh kuli bangunan sing rong duwe omah. Rupa-rupa ngene iki lak ya ketok ta iki. Maka saya meyakini sekecil apapun urusan itu, ketika kita pasrahkan kepada Allah, nyuwun sewu, sebesar apapun masalah itu, ketika kita pasrahkan kepada Allah, maka Allah akan membuatnya menjadi mudah. Tetapi semudah apapun urusan itu, kita percaya dengan kemampuan kita, maka Allah akan menjadikannya susah. Cetok, wong Al-Qur'ane dawuh kok, lak Allah nipun kagungan kersa, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Gak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah niku saged kok ndadekke wong kene langsung sugih. Contone sinten? Salabah. Allah saged kok ndadekke wong sugih jatuh miskin. Contone sinten? Korun. Allah mampu kok menjadikan orang biasa menjadi raja. Contone sinten? Dawud. Dawud niku umur 13 tahun perang lawan Raja Jalut di pelinteng dasi mati oleh kerajaan. Niku tiyang biasa, Dawud. Tapi Allah juga mampu menjadikan raja di raja menjadi terhina. Contone sinten? Fir'aun. Fir'aun itu raja di raja, sampai Al-Quran mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi nyuwun sewu, matine Fir'aun itu mesake. Padahal Fir'aun itu nopo-nopo duwe, sing ra duwe mung siji sin. Fir'aun itu ra tau lara, sehat terus, ora tau duwe utang, duwe-duwe terus. Niku Fir'aun, bahkan Fir'aun itu ra tau sriliten. Fir'aun itu nate sriliten misuh-misuh. Begitu misuh-misuh, Allah ngutus malaikat. Malaikat kono untune Fir'aun dandanono. Malaikate takon, "Lah napa Gusti untune Fir'aun gak kula dandani dandanono sing rapi? Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sriliten?" Fir'aun niku yen mangan sambel nyuwun sewu sing mules mboten wetenge tapi sambele. Kudanan sing pilek mboten irunge tapi udane. Sami kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrike. Tiono Fantoni kok. Lagu Gusti Allah mengersake enteng. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting urung tau rabi ora tau disenggol wong lanang meteng. Sinten? Maryam. Maryam niku ora duwe bojo iso meteng soalnya napa? Dikersake kali Gusti Allah. Ning kula pesen kali ibu-ibu Ngawi, anakmu rasa melu-melu Maryam. Pagi ayah anak kula kaya Maryam, ngapa ora duwe bojo meteng? Lah niku ora kaya Maryam tapi duntal codot. Codote sinten sing rambutnya dicat niku? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, apapun kalau sudah dikendaki oleh Allah maka menjadi mudah. Maka saya katakan, codot, codot. Kalau kula niki soalnya tahu ketekan tamu saking Jakarta. Ibu-ibu nggawa anak SMA. Kula matur, Gus, anak kula mang goleki bojo. Lah, lah napa bukan tasik cilik? Nggih, anak kula teng ten bulan telung bulan. Kok meteng kon goleki bojo niku sing ngetengi sinten kula nggih mboten paham. Akhire anake kula takoni, "Dik, kowe meteng?" "Nggih." "Sing ngetengi awakmu sapa?" "Kula nggih mboten ngertos." "Lah kok iso wong bareng-bareng?" Lah iki lak codot to kuwi. Ketoke codote siji kuru siji lemu ya anu ado. Akhire kula takone sakniki karepe pripun? Karep kula tulung jamae Gus Minta sing kersa ngrabi anak kula dirabekke mawon. Ora usah mikir pekerjaan, kula wenehi pekerjaan, ora usah golek omah, kula wenehi omah. Sing penting rabi kali anak kula. Lah kula jawab, ya nggih angel wong anak njenengan men meteng kok kon goleke bojo. Malah jawabane napa? Yen mboten wonten sing kersa pun damel Gus Miftah mawon. Lah aku diwenehi bekase codot. Ya keprimen. Kira kula sering matur hati-hati wong wedok nih. Mila kula napa telak pengajian iku seneng karo wong wedok-wedok. Soale nyuwun sewu, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik satu orang saja. Tapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, seorang ibu, berarti kamu mendidik sebuah bangsa. Kenapa? Karena dari rahim ibulah akan melahirkan generasi bangsa. Mila kula pengajian karo muslimat, karo fatayat niku luwih nyenengke daripada karo wong lanang. Mila kula ora seneng karo wong lanang. Apa bojoku mung siji. Insyaallah siji, siji ning Yogja, siji ning Lampung. Lah yo jenengan iki ora usah curiga. Lah wong yo oleh kok. Umpama kula takoni Gus Minta tambah bojo napa mboten, nunggu takdir. Yen takdire wonten yo kula rabi meneh. Yen mboten wonten takdir yo kula gawe takdir dhewe. Lho, wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Makmum kudu paham imam sing apik kuwi yang diikuti oleh banyak makmum. Kan ngono. Imam siji, makmum siji, imam siji, makmum papat. Luwe apik pundi? Makmum papat. Kuwi wong wedok rungokno kupingmu. Andane ra percaya. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Berarti semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Lah bojoku kula mun matur kok, "Abah, saya mau dimadu." Alhamdulillah. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan Abah mau diracun, mau darah kurasi. Ono wong diracun malah tepuk tangan kurang ajar. Niki nyuwun sewu. Semuanya bisa terjadi, termasuk kula saged sowan mriki karena sudah digendaki oleh Gusti Allah. Termasuk eksistensi Jam'iyah Nahdlatul Ulama bisa bertahan, bahkan bisa berkembang, bahkan bisa berkemajuan di Indonesia, semuanya atas izin Gusti Allah. Maka kewajibane kula panjenengan sami sebagai tiang Nahdiyin, sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib untuk mempertahankan Nahdlatul Ulama. Kula wingi ngaji teng Lampung niku seteko wong 15.000 ibu-ibu mat. Wong 15.000. Bare kula ngaji teng Jakarta langsung teng Yogyakarta dipethok nganggo helikopter. Sampai bingunge panitiane piye carane Gus Miftah tekan Jakarta tekan Yogyakarta tepat waktu. Teng Lampung niku tiyang 15.000. Kula matur, apa yang saya sampaikan? Sekarang banyak paham-paham baru yang kemudian mereduksi bahkan menjelek-jelekkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak orang yang mengatakan seperti ini, ora penting NO-NO-an, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niku bahasa orang yang pengen menghancurkan NO. Itu bahasa orang Salafi, itu bahasa orang Wahabi, minimal bahasanya tiang MTA. Majelis tafsir aneh-aneh. Jadi bahasanya modelnya ngoten iku, ora usah NO-NO-an, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka mengatakan begini, iki ono kecap mereke babi. Ono babi mereke kecap. Sing dipilih sing pundi? Kecap senajan to mereke babi. Artinya apa? Mereka pengen mengatakan ora kudu NO, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu, kenapa harus ada NO pertanyaannya? Arab Saudi niku mbiyen nggih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi gara-gara teng Arab Saudi niku ora ono NO, gak ada yang memagri Ahlus Sunnah wal Jamaah, lama-lama Ahlus Sunnah wal Jamaah teng Arab Saudi niku ilang. Maka sekarang Arab Saudi itu dikuasai Salafi dan Wahabi. Wonge galak-galak mlebu teng Indonesia dadi aliran jenenge Al-Kacong, aliran katok congklang. Organisasi ini namanya FJR, Front Jenggot Rasul. Seolah-olah laran duwe jenggot niku ora sah dadi wong Islam. Kula niku kacilik salat bathuk kula yo ora ireng-ireng. Sakniki artis hijrah nembe setahun bathuke wis ireng. Nggih napa mboten? Tangga kula niku bathuke ireng ora mergo sujud dikeplaki karo bojone. Dadi nyuwun sewu, jangan tertipu dengan bahasa-bahasa seperti ini. Ora penting NO-NO-an, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kenyataannya. Arab Saudi, kenapa Ahlus Sunnahnya hilang? Karena di sana tidak ada Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, kenapa Indonesia NO itu bisa eksis? Nyuwun sewu. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah teng Indonesia niku paling besar sedunia? Karena dipagri oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Lah sakniki pun mulai dibentur-benturke. Kiai karo Habib dibentur-benturke. Habib karo Habib dibentur-benturke. Kiai kali kiai dibentur-benturke. Apa meneh pas musim Pilpres ngoten niki? Diantem mantep. Sehingga kemudian apa? Orang NU tercerai-berai. Sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara ngajari bocah TK, lagu judule balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan kula, ngopo kok sing bledos balon hijau? Padahal hijau niku gambare wong NO. Milo wong NO kon aku rangel soale balone bledos. Kok ya diganti sing meletus? Meletus balon merah dor. Men sing bledos sing abang-abang wae. Ini mulai dibentur-benturkan. Saya matur sama abah saya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Hati-hati Gus, nopo bah? Kalau Habib sesama Habib dibentur-benturkan, kiai sesama kiai dibentur-benturkan. Tujuannya apa? Menghancurkan Nahdlatul Ulama. Karena penyangga terbesar dari Nahdlatul Ulama adalah para habaib dan para kiai. Mila kula sering matur, ibu, bapak, jangan membanding-bandingkan kiai. Jangan membanding-bandingkan habaib. Semuanya punya maziah, punya kelebihan masing-masing. Kula niku paling boten seneng lak diundang pengajian, ayo bu mangkat ngaji. Biasane dadak takon, kiai ini sapa, cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan, kok kaya ngombe obat. Lah kiai karo habib niku bedane napa Gus? Beda. yen Habib niku nasab, kiai niku nasib. Milo anake Habib mesti dadi Habib, anake kiai rung mesti dadi kiai. Umpama kiai habaib niku beda-beda lumrah. Soale napa? Soale bakul kacang mon ya beda-beda. Pede banget iki bakul kacang iki lho. Wis keleke mambu ngangkate dhuwur-dhuwur. Mesti bapake codot kae. Aku ki ya poso tapi disuguh tisu ya ora apa-apa. Tisu ora diwenehi. Selimat pelit, bakule kacang tak ajar kowe. Umpama kiai niku beda-beda niku lumrah soale napa ibu bapak? Wong kiai niku ahli warise para nabi. Nabi niku jumlahe pinten miturut hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nabi niku jumlahe 144.000. Yen nabi niku jumlahe 144.000, kamangka kiai niku ahli warise para nabi. Mila kiai ya beda-beda, ana kiai sing disuguh kopi, ana kiai sing disuguh tisu. Merga kiai niku ahli warise para nabi, sumbre niku ilmune saking para nabi, warisane saking para nabi. Mila kiai iki ya beda-beda. Soale nabi niku kelebihane nggih beda-beda. Contoh, ana nabi sugih, contohnya Sulaiman. Sulaiman itu kaya. Begitu mudun teng kiai, ana kiai sugih. Contone Yusuf Mansur duwe paitren. Paitren niku pun dinyang kali tiang Amerika 20 triliun. Bilang nggih tuku dawet. Wong sak ngawi iso merenang kabeh. Ilmune Nabi Sulaiman mudun teng Yusuf Mansur. Ana nabi gagah sinten? Nuwun sewu. Nabi Musa gagah. Begitu mudun, ana Habib gagah sinten? Habib cangkeme atos umpamane. Kelebihane beda-beda. Ana nabi apa? Suarane apik sinten? Nabi Daud. Nabi Daud niku suarane apik. Begitu mudun, ana Habib Syekh, suarane apik. Ana kiai sabar sinten? Ayub. Begitu mudun, ana Mbah Maimun Zubair, sabar. Ana nabi niku kere sinten? Isa. Begitu mudun, ana kiai Kauman. Ana nabi cerdas sinten? Nabi Khidir. Begitu mudun, Cak Nun, cerdas. Ana nabi ganteng sinten? Yusuf. Mudun, Gus Miftah. Umpama. Kok guyumu sengak ki ngopo ya? Dan kiai niku modele beda-beda, Bu. Ana kiai fikih, ana kiai tasawuf. Niku beda-beda. Lah kiai tasawuf niku napa-napa pasrah karo Gusti Allah, lah kiai fikih niku nganggo hitungan sak piturute. Niku beda-beda. Contone ngaten mawon. Kula wene contoh sak derenge kula teruske pasrah NU. Kiai niku kok beda? Padha kalau ngaten. Sulaiman niku anake sinten? Sulaiman niku ndi bapak? Bapake Sulaiman namine sinten? Dawud. Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Sulaiman bin Dawud. Bin Dawud atau Mekah dari jeneng toko. Ini toko bin Dawud. Ini gue oleh-oleh kurma, ini jenengnya bin Dawud. Sulaiman niki anaknya Dawud. Dawud kali Sulaiman niki podo-podo nabi, tapi kelebihannya beda. Nih, mungkin dengan teng Al-Quran maca ayat, unini fafahamna Sulaiman. Soal ibadah, soal tasawuf, Nabi Dawud niku luweh utama tinimbang Nabi Sulaiman. Nabi Dawud niku nyuwun sewu, yen salat, ndonga sing ngamin ki niku mboten namung menungsa. Manuk, gunung, wit-witan niku ngamin ki dongane Nabi Dawud. Soale napa? Khusuke ora umum. Nabi Dawud niku yen salat kok nangis, banyu iluwe niku iso nggo nguripke wit-witan. Sampai khusuke Nabi Dawud niku ngibadah. Tapi nyuwun sewu, lah soal ilmu, soal hukum, soal politik, soal fikih, Nabi Sulaiman niku luwih pinter daripada Nabi Dawud. Lah Nabi Dawud niku wonge jujur, ahli ibadah niku ora tau suudon. Mila lan jenengan ketemu kiai-kiai sepuh aja mak takoni hukum. Ora nyambung, takoni masalah ibadah mawon. Kayak contoh, ambuwe Nabi Sulaiman dibanding Nabi Dawud. Nabi Dawud niku ahli ibadah, Nabi Sulaiman niku ahli hukum. Contohnya ngeten. Ana kakang Adi, sing gedhe jenenge Kubro, adine jenenge Sugro. Kubro kali Sugro niki duwe anak. sing jenenge anak rikala bayi niku lak mirip. Dadi sing codot kuru karo codot lemu iki mbiyen bayine padha rupamune. Mbiyen kabeh ya imut-imut ning saiki amit, amit. Ayo ibu-ibu sing biasa nglairke bayi niku rupane padha napa mboten? Padha. Mila ning rumah sakit ngapa diwenehi gelang supaya ora kliru. Mila ana judul sinetron jenenge bayi yang tertukar. Oh, muslimat ngeyel. Pemirip, Bu. Lah niki digawa ning alas. Kubro kali sugro dolan ning alas. Delalah napa bayine siji dipangan karo macan. Akhirnya yang terjadi napa bayine tinggal siji. Mergo gari siji nggih rebutan karo Kubro lan Sugro. Kubro ngaku niki anake Kubro, Sugro ngaku niki anake Sugro. Mergo eyel-eyelan digawa teng pengadilan Nabi Dawud. Sing nyidang sinten? Nabi Dawud. Melihat keterangan dua orang ini, Kubro ngaku anake Kubro, tapi si Sugro ngeyel banget. Ora iso, iki pokoknya anakku. Nabi Dawud percaya. Bayi niku akhirnya oleh Nabi Dawud diberikan kepada Sugro. Begitu metu saka pengadilan, ketemu kali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku umurnya tasih 12 tahun. Kubro, Sugro, bapakku mau keputusannya apa? Tane bayi niki diwenehke Sugro, soale sing paling ngeyel Sugro. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Aku banding. Mila ilmu banding, peninjauan kembali teng hukum niku pertama kali Nabi Sulaiman alaihi salam. Termasuk tongkat komando. Polisi ngopo kok Pak Kapolsek, Kapolri, Kapolda, Kapolres niku nganggo tongkat komando. Niku ilmune Nabi Sulaiman rikala merintahke hewan burung dan lain sebagainya nganggo tongkat komando. Niku ilmune Nabi Sulaiman alaihi salam. Kaya Pangdam, Panglima TNI teng Kodim ana Dandim, ngisore ana Dan Ramil kaya kula Dancuk Jaran. Niku nganggo niku ilmune Nabi Sulaiman. Akhire Nabi Sulaiman banding. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kowe ngapa, Sul? Sulaiman to? Kowe ngapa, Sul? Kula banding, Pak. Banding ku piye? Kula ra percaya bilih anak niki anake Sugro. Akhire napa? Kebijakan Nabi Dawud, yo bandingen ra apa-apa. Begitu di sidang meneh. Takon, iki anake sapa? Kubro ngaku, anak kula. Sugro, anak kula. Loro-lorone ngaku, nggih. Niki cerdasé Nabi Sulaiman. Mila mungkin ana kiai modele Dawud, ana kiai modele Sulaiman. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Nabi Sulaiman golek golok. Apa yang dilakukan Sulaiman? Mergo wong loro iki ngaku iki bayine Sugro karo Kubro, saya putuskan bayinya akan saya potong menjadi dua. Sing Sugro tak wenehi separo, Kubro tak wenehi separo. Begitu ajeng dipotong, sing paling nangis sinten? Si Kubro. Nabi Sulaiman, bayine ampun dipotong. Pun diwenehi Sugro mawon kula ikhlas. Sementara si Sugro ngeti bayi arep dipotong namung mendel mawon. Artinya apa? Nabi Sulaiman bermain psikologis. Ora mungkin psikologis seorang ibu ndelok anake dipotong kok meneng mawon. Nggih napa mboten? Akhirnya napa? Nabi Sulaiman memutuskan, lak didelok sangka respone dari Kubro dan Sugro. Kubro nangis, ora kena dipotong bayine, Sugro kok meneng wae, berarti iki bayine Kubro. Niku carane Nabi Sulaiman. Mila nyuwun sewu, lanjenengan takon hukum, takon ilmu, takon politik, takon kiai sing model Sulaiman. Ning lak takon piye carane gawe keluarga sing sakinah, ngibadah sing khusyuk ben oleh Lailatul Qadar, poso sing ditampa karo Gusti Allah, takon karo wong modele Nabi Daud. Meneh. Ana bocah ayu, rodok kentir. Kok codote minggat iki mau. Dot rene, dot. Codot tok mutung dodot. Ana wong ayu rada kentir. Diperkosa. Sing merkosa niku Pak 4 orang, tokoh. Ana tokoh sound system, tokoh syuting. Begitu diperkosa, bocah ayu sing rada kentir niki wau meteng. Maune ra kelingan begitu meteng kelingan. Wah, aku mbiyen iki iso meteng mergo diperkosa. Sing merkosa sapa? Si A, si B, si C, si D. Akhirnya wadul karo Nabi Dawud. Nabi Dawud, kula niku meteng. Lah sing merkosa kowe sapa? 4 tokoh. Dari mana? Kauman. Salah sijine sapa? Bakul kacang. Langsung minggat mesake. Akhirnya mendengar laporan dari gadis ini sing meteng, empat orang niki dipanggil. Kalian empat orang, benarkah kalian memperkosa perempuan ini? Empat orang semuanya menjawab, bohong Nabi Sulaiman. Perempuan itu kan agak gila, jadi dia Tony Boster. Apa kuwi Tony Boster? Waton muni ndobose banter. Becak tanpa per, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah dibelangkoni, ora sedeng. Akhirnya nopo? Kalau kalian tidak memperkosa, kok dia hamil? Sing ngetengi sapa? Empat orang ini semua menjawab, yang menghamili adalah anjingnya sendiri wahai Nabi Sulaiman, wahai Nabi Dawud. Empat orang ini ditanya, sing ngetengi sapa? Asune kiambak. Sing jenenge Nabi Dawud niku wonge khusuk lugu ahli ibadah, percaya. Wong papat ngomong sing ngetengi asu, Nabi Sulaiman percaya sing ngetengi bocah niki asu. Begitu medun saka pengadilan ketemu Nabi Sulaiman. Sing ngetengi sapa? Asune kiambak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raptoyo, banding diinterogasi. Ilmu interogasi polisi pertama kali niku Nabi Sulaiman. Rene, tak sidang meneh. Sing nomor siji. Rene, bakul kacang. Nggih, kula. Kok tak takon. Sing ngetengi cah wedok rodok kendher ayuke sapa? Asune ki ambak Nabi Sulaiman. Asune? Hooh. Rupane apa? Ireng. Wis disimpen. Ireng ya. Nggih. Nomor loro diceluk. Kowe nomor loro, tokoh son. Tukang sound system moro. Aku tak takon. Sing ngetengi bocah iki sapa? Asune ki ambak Nabi Sulaiman, rupane apa? Putih. Lah, wis beda. Pintre Nabi Sulaiman iki. Sing nomor 3, tukang syuting. Sing merkosa bocah kuwi sapa? Nggih asune ki ambak to. Rupane apa? Kuning. Sampai sing nomor 4 niku jawabane beda-beda. Sing nomor 4 celuk meneh. Kuwi rene, codot rambutnya abang. Sing ngetengi sapa? Nggih asune ki ambak. Rupane apa? Coklat. Akhirnya napa? Nabi Sulaiman berkesimpulan 4 orang ini bohong. Mereka menyatakan yang memperkosa itu adalah anjingnya sendiri, tapi kok rupane beda-beda. Akhirnya diputuskan yang memperkosa gadis ini adalah 4 orang tokoh ini. Maksud kula napa? Lanjenengan banding-bandinge kiai niku ra iso. Ora iso. Ana kiai sing model panggung, ana kiai sing model dampar, ana kiai sing model wirid sak piturute. Mila kula mbiyen tau ngaji, kiai-kiai niku kula bagi guru niku ana guru. Ana guru tutur, ana guru sembur, ana guru nganggur, ana guru ngawur. Guru tutur, guru sembur, guru catur, guru nganggur, guru ngawur. Guru tutur mulang ngaji. Guru catur dolanan politik tok. Sing ngetren PKB melu PKB. Sing ngetren Gerindra melu Gerindra. Diundang Golkar serbane kuning, diundang PDI serbane abang, diundang PKB serbane ijo nganti malaikate mumet ndase. Iki jane kiai model opo? Mila kula ora setuju, kiai-kiai dipolitisir. Lah pengajian kula sing disalahpahamke kali tiang-tiang sing ra seneng kali NU niku napa? Seolah-olah saya mengatakan, kan saya bilang begini Bu. PBNU, NU itu bukan partai politik. Nggih napa mboten? Khitah NU 1926 bahwa NU itu bukan partai politik. Artinya apa? NU tidak boleh digunakan sebagai alat politik. NU tidak boleh dukung-mendukung. Kalau kita pengen memenangkan Kiai Ma'ruf, kula matur, jangan mengatasnamakan NU, tapi mengatasnamakan rakyat NU. Jangan menggunakan NU-nya. Kuwi arep milih Prabowo karepmu, milih Jokowi Kiai Ma'ruf karepmu. Tapi jangan kemudian NU niki diacak-acak. Nggih napa mboten? Lah niku disalahpahamke, pengajian kula diedit, disebar sak Indonesia. Kula ditelepon kali Sekjen PBNU Gus Helmi. Gus, ini maksudnya apa? Kula matur, Pak Sekjen, pembuat hoak pertama kali di muka bumi itu siapa? Iblis. Siapa korban hoak? Nabi Adam. Berarti sing gaweane nyebar hoak kuwi kelase kaya iblis. Long NU itu bukan partai politik. Saya so awake dhewe milih Jokowi karemu, Kiai nyuwun sewu milih Prabowo karemu, tapi sing akur. Sing dadi Jokowi awakmu tetep tandur, sing dadi Prabowo awakmu tetep macul. Nggih napa mboten? Lah awakmu milih Jokowi diwangi gelut karo tanggane, bapakmu mati, sing layak Jokowi apa tanggamu? Kowe milih Prabowo, Prabowo ini dadi bojomu loro, sing dilih rumah sakit, tanggomu apa Prabowo? Tanggane, milih sing akur mawon. Wong gara-gara pilpres kok wong NU dadi loro, kampret karo cebong. Awake dhewe muslimat mboten kampret mboten cebong. Bojoku takon, lah benjang abah apa nyoblos sinten awakmu rasa kakean takon abah nyoblos sapa? Sing penting aku nyoblos awakmu. Maka di acara Harlah Muslimat niki kula suwun kita pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berangkat dari ibu-ibu sebagai orang yang akan melahirkan generasi Nahdlatul Ulama. Anakmu diajari cinta karo NU. Lah awake dhewe niki lucu, ngaku NU, kelangan amalan NU tapi ra kroso. Amalan NU niku suwe-suwe ilang tapi awake dhewe ra kroso. Iki bakul kacang iki ngopo? Wirawiru. Ngerti wong poso malah dipancing-pancing. Ibu bapak, dalil sing paling kondang munggih wong NU niku napa? Al muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik dengan mengambil tradisi yang lebih baik. Maka kenapa kemudian PBNU menelurkan fatwa Islam Nusantara? Rahasianya itu begini. Awake dhewe niku kelangan kodim, barang lawas sing apik tapi ra kroso. Contoh, ndongake wong mati, cara wong NU niku bahasane napa? Tahlilan. Sakniki banyak orang yang pengen tahlilan, membaca tahlil tetapi ra gelem nganggo bahasa tahlilan. Maka bahasanya diganti dengan kalimat pembacaan kalimat thayyibah. Hati-hati. Tahlil niku mesti kalimat thayyibah, tapi kalimat thayyibah urung mesti tahlil. Lah awake dhewe kok melu-melu. Kok Gus Miftah ngerti? Kula mbiyen tau manggon masjide wong Muhammadiyah 5 tahun. Dadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Amaliyah wong NU niku pengen dinggo kali minhum kali mereka, tapi dengan menggunakan desain nama yang berbeda. Contohnya, tahlil jadi kalimat thayyib. Kula ngerti. Wong 5 tahun kok. Anten masalah mboten Gus manggon masjide wong Muhammadiyah. Ora ono. Masalahe mung siji. Gara-gara kula manggon masjide wong Muhammadiyah, kula kuru. Bobot kula namung 40 kilo. Lah napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ono slametan. Ora ono mangan-mangan blas. Kere-kere aku. Lah wong NU pengajian muslimat bakul kacang liwat. Begitu kula pindah teng lingkungane wong NU, kula langsung lemu. Bobot kula langsung 100 kilo. Lha napa kula melu wong NU lemu? Soale wong NU didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, manakipan mangan, istighosahan mangan, rejepan mangan, ruwan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Ndelalah sing lara mati mangan meneh. Pitung dino. Iki lho nganti rupane kaya besek kabeh iki lho. Lah sakniki lucu meneh. Begitu mereka membuat modus operandi, tahlilan diganti pembacaan kalimat thayyibah. Konangan. Akhirnya sekarang mereka mengatakan apa? Lah tahlil kuwi oleh, lah tahlilan kuwi ora oleh. Selawat oleh, selawatan ora oleh. Yasin oleh, yasinan kuwi goblok. Yasin ki rong diwaca, lah wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil kirung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Wong nganggo ana dimasalahke. Jumat oleh, Jumatan merongos kowe. Sarung oleh, sarungan. Katok oleh, katokan. Kotang goblok mikire cacahku ya aku. Engko kotangan ra oleh. Ya tenek kewer-kewer. Kula iki ndelok teng Instagram teng Facebook niku kula geli, Bu. Wah goblok men to iki aku. Dolanmu kurang adoh kok aku. Turumu kurang bengi, kopimu kurang kentel. Dadi didik-didik nyalahke wong apa-apa ora oleh, apa-apa ora oleh. Lah kula didhawuhi Gus pembacaan kalimat thayyibah. Kula munggah panggung Pancasila. Wong Pancasila niku nggih kalimat thayyib. Maka jenengan aja kelangan. mangkat teng pundi? Tahlilan kagah. Kok bajingan kepiye? Kok malah bajingan kepiye iki? Enten meneh, Gus. Ana waktu singkat iki kula ringkes mawon. Contoh, selawatan. Saat ini diganti, nopo seni musik religi, halah, ke opo, bahasane wong Indonesia nopo, yo solawatan, yo tibaan, yo berjanjenan, yo sim tuduroran, orang saat diganti-ganti, seni musik religi, akhirnya nopo salah kaprah, kadang-kadang solawat dianggap ora solawat, malah ora solawat dianggap solawat. Contoh, kulo tahu dicurhati kali Via Valen. Loh, kiai ini artis ya lumrah. Masa ya kiai itu gak meletek-meletek tok. Kalau kali Via Valen itu beda keyakinan. Kalau yakin gelem, Via Valen yakin orang gelem. Tahu-tahu ngomong kali kulo, Gus, saya pernah dimarahi sama orang. Kenapa nduk? Gara-gara saya nyanyi Din Assalam pakai baju agak seksi ketika dangdutan. Orang-orang mendemo saya dengan mengatakan Via Valen gak sopan, solawatan kok bajunya seksi. Kula matur, sejak kapan Din Assalam itu dianggap lagu solawat? Niku lagu Arab tapi niku mboten solawat. Niku artinya agama perdamaian. Din, agama, salam, selamat, perdamaian. Jadi Din Assalam itu artinya apa? Agama perdamaian. Niku mboten solawat. Lak solawat jenengan teng WC ora kena. Lak Din Assalam ora apa-apa. Ibu-ibu muslimat ning WC. Oh, seneng karo Nisa Sabian. Plek. Oleh wong niku ora solawat kok. Kinlahatil. Matakfi masa. Hah. Niku mboten solawat ora apa-apa. Lah lagu solawat ora apa-apa umpamane ibu-ibu muslimat arep tampil harlah ngapalke apal-apal ning WC karo nyanyi ya habibal qalbi lah niku ora oleh. Lah wong kowe iki rasa bedake solawat karo du solawat kok. Lah gobloke wong non NU niku ya wong NU bareng utawa kadani lah. Kadang-kadang saben sing Arab niku dianggap Al-Qur'an. Biyen Agnes Monica niku tau nyanyi roke ana tulisane Al-Mutahidah. Niku artine apa? Persatuan. Didemo kalau orang-orang sumbu pendek itu menghina Al-Qur'an. Lho, sing kandha kuwi Al-Qur'an iki sapa? Teng Indonesia niku sing paling cilaka niku kathah wong ra gelem ngaji, ra duwe guru sok keminter. Malah ngajine mung karo radio. Radio niku ana swara tanpa rupa. Sing ana swarane tanpa rupa niku jenenge entut. Mila kok ngajine karo radio berarti gurune entut. Sifate entut niku sing ngentut sapa, sing mambu sapa? Mila sifate entut niku ndadekke fitnah. Mila kok jenengan ngajine mung karo radio berarti gurumu entut. Mondoke teng pundi? Al-Mahadus Salafiyah Asilitiyah. Sengit aku. Kira dong kok kaya kula wingi ngucapke selamat Natal. Kalau YouTube-an karo Deddy Corbuzier, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Boleh, karena saya meyakini ucapan mulut itu tidak akan merontokkan akidah di dalam hati dan dada saya. Ketika saya mengucapkan itu, maka iman saya tidak akan berpindah ke lain hati. Tonggo kula niku pendeta, lak kula bodho, minal aidin wal faizin pertama sing teko teng pondok kula niku mboten jamaah kula Bantul Ewon niku mboten pendeta niku. Masa kono Natalan kula meneng, lak kula dianggap wong sombong. Gen apa mboten? Kok Gus Miftah niku iso ngaji teng kafe, teng tempat prostitusi, ketemu kali PSK WTS lonte. Kenapa? Karena menggunakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada ideologi tasamuh, saling menghormati. Mila kula gara-gara nganggo konsep tasamuh niki, kula sedi tampa teng lokalisasi kali Mbak-mbak PSK nyaman, kula benjang tanggal 13 teng Bali teng kafe nyaman. Bahkan kalau diliput TV-TV luar negeri, wingi TV Jerman, TV Rusia, majalah Reuters, kalau wingi diundang pengajian teng Belanda, mereka mengatakan apa? Islam yang disampaikan oleh Gus Miftah itu adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Ora kaya ning Monas kae. Kalimat tahlil, dingek dibakar karo bocah banser, demo ning kono. Padahal bocah banser wis diadili. Katanya apa? Aksi bela tauhid. nganggo kaos kak tulisane la ilaha illallah, nguyuh ning pinggir dalan ora cewek. Niku berarti mulyake kalimat tauhid apa ngenyek kalimat tauhid? Ngenyek. Mila kula pesen kali ibu-ibu muslimat, lang gawe undangan pengantin ora usah ditulisi ayat. Latah nih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, gunane apa? Undangane dinggo diguak, berarti awake dhewe nggua ayat. Carane pripun gawe undangan pengantin? Tulis mohon tanggal piro, jam piro, dina apa? Ngisore ditulisi, mohon 200.000 rampung. Sopo sing kandha doa restu? Wong disalami diwene doa restu ra disumbang yo merengut kok ngopo? Eh ngene weh. Selawatan. Selawatan. Shalu ala Nabi Muhammad. Selawate wong NU mawon. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli Allah soli wal ali wal ashabi mang kebaca temenan ger anak turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bakal taring kesi donyaku sing ise ana sali iman wal ali wal ashab wal ali wal ashabi man qad wahada aja ninggalke selawatan aja diganti kalimat thayyib aja diganti seni musik religi nanti bu berjanjenan nanti bu tibaan antirillahu maqbarul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi niku NU lha kula macane mboten fasih Gus ora apa-apa sing maca wong kauman ngatrillahumma qabrul karim ora apa-apa kok cangkem Jawa ya ora apa ngatiril dadi ngatre maca berjanji niku senajan to mboten fasih makharijul hurufnya mboten pas tapi diniati mahabbah kali Kanjeng Nabi ditompo kali Kanjeng Nabi amin kudune macane ngene abadati ulimla bismid zatil aliyang mustadirrong faidal barokati ala ma ana lahu wa aula kudune macane ngono sing maca ala-ala wong wali kukun ngabata dingul ngimlang amis midatil ngaliyah ora apa-apa wong kula iki tau krungu mbah kaum niku lak maca Quran mun nganggo logat Jawa kula ora apa-apa salat tarawih teng Purwokerto mriko bar Fatihah sing diwaca waduha kula mbatin suwe men biasane NU ki mung kulhu karo salamun jiarku Waduh, ternyata kula diapusi, Pak. Sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Allahu akbar. Cocok. Dene ta sing kathah. Amalan-amalan dicolong kali wong NU, non NU ae direkeling. Siji meneh. Kula yakin dengan dereng salat nyasar. Siji meneh. Heh? Ora iso diakali. Siji meneh. Ziarah kubur. Dalile napa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, sekarang kamu berziarahlah. Bahasane wong NU napa, Bu? Ziarah kubur. Saiki mulai diganti. Napa? Wisata religi. Ya Allah, langsung lemes kula. Sing dimaksud wisata religi ki napa? Wong jenengan sowan Gus Dur kok wisata. Jenengan sowan Kanjeng Sunan Kalijaga kok wisata. Mau padake Gunung Kemukus. Kok mau padake Vanessa Angel 80 juta. Namanya apa, Gus? Tetap ziarah kubur. Muslimat nanti mau mana? Kauman mengadakan wisata religi. Ya Allah, begitu mulai gara-gara bahasannya so ilmiah wisata religi, ketemu bojone ning omah bahasannya mau nih bapak ibu dari assalamualaikum papa. Wah, waalaikumsalam mamah. Papa tindak pun di tandur, mamah pun di umbah-umbah, mamah waktu kayak meletek-meletek tobu. Tak bener blas. Bu, wisata religi. Ganti opo wi? Tetep ziarah kubur. Biyen cilian kula lak teng masjid teng musala niku ana madrasah diniyah. Lak teng Lampung sakniki diganti An-Nahdiyah. Sing garae kula sedih napa? Teng Jawa sakniki madrasah diniyah diganti TPA. Kamu naksir aku ya. Jenengan perso, TPA niku bahasane sinten? TPA niku bahasane tiang PKS. Ngajine nganggo carane wong Muhammadiyah namine Iqra. Iqra niku sing gawe namine Ki As'ad Humam tiang Kota Gedhe. PKS niku gawe jenenge TPA. Sekolahe gawe jenenge SDIT, ganteni madrasah. Lah wae dhewe kok melu-melu ngakune NU, mejite langgare ora ana diniyah malah diganti TPA. Awake dhewe sing NU melu-melu ora sadar. Biyen cilian kula teng diniyah niku ngajine nganggo kitab jenenge Turutan. Nggih napa mboten? Metode ngajine namine Al-Baghdadiyah. Carane ngaji dieja. Ayo le ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba. Makhraj huruf. Ta. Begitu iso baru alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Ta fathah ta ha doma hu kaf doma ku tahu ku. Begitu ngaji lampune sendir menyak entek. Leh, Pak Kiai, menyak entek. Kono, suratnya kena bapakmu. Bapak ini suratnya sini nopo. Bak fatkah, ba ya fatkah, ya ro fatkah, ro mba ya ro. Ndelah bapak ini musim pasaknya rakwat bayar. Leh, bapak rakwat bayar. Nyoh, suratnya jatuh ke Pak Kiai, nge pak. Dibuka suratnya sini nopo. Sod fatkah, so bak fatkah, ba ro fatkah, ro so baro. Iya ini ngamuk. Kon bayar malah pakai kon sabar. Nyo suratnya kan bapak umeneh. Dibuka bapak ini suratnya sini nopo. Mim fatkah ma tak fatkah ta mim domamu. Ini bahasan matamu banter banget. Terus karo nyawang aku. Ayo dipertahankan. Maka kalau kita bisa mempertahankan ini, berarti kita mempertahankan NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, sing gelem melu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah sesuk teng swarga bareng pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Amin. Muga-muga termasuk kula panjenengan sami kabeh. Pun jam 6:30 ngajane men rampung, jenengan kula ajak selawatan hasbi rabbi jallallah. Nyuwun dumateng ngarsanipun Allah. Mudah-mudahan NU bisa mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Karena yang paling cocok dengan Indonesia itu hanya NU. Kenapa? Karena organisasinya namanya PBNU. Apa itu P-nya? Pancasila. Apa itu B-nya? Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu N-nya? NKRI. Apa itu U-nya? Undang-Undang Dasar 1945. PBNU. Sing urung donga mulih tak dongake muga-muga bokonge udunen. Amin. Darah kowe. Pengajian ki sing paling penting dongane rong donga wis mulih. Selak kepesing apa kepiye? Ya. Selawaten apa? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha il. Enggak sing sadu. Pengudan pintu langit dibuka kali Gusti Allah. Muga-muga awake dhewe matine NU husnul khotimah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad diangkat hasbi rabbi.